نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة الفطرة رحيمًا ورحمكم الله. Hendaknya setiap kita senantiasa membasahi lisan kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh kenikmatan dan anugerah yang Allah berikan kepada kita, sekalian kita tidak bisa menghitung saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian pula Rasulullah semoga senantiasa tersunah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan kepada seluruh kaum muslimin yang menjadikan Rasulullah sebagai uswah, sebagai panutan dalam mengarungi kehidupan dunia hingga datangnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan di dalam Al-Qur'an. Kata Allah, "Wa laqad wasaina alladziina utul kitaaba min qablihim an yattaqullah." Dan sungguh kami telah wasiatkan kepadamu, kepada utul kitaab sebelummu dan kepada engkau. Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada utul kitaab sebelummu dan kepada engkau. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah dimaklumi, hanya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Kita akan mendapatkan saadah di dunia wal akhirah. Akan turun keberkahan dari langit dan dari bumi. Semua akan dia dapatkan ketika seorang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang terkasih, dan sudah sering kita dengar bahwasanya definisi takwa itu, seseorang dituntut melaksanakan amal ketaatan di atas bimbingan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala yang Allah sediakan. Kemudian dia pun dituntut meninggalkan segala bentuk kemaksiatan ala nuri min Allah taqwa kepada Allah, di atas cahaya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita nanti, kemudian di antara kenikmatan yang patut kita syukuri, di antaranya Allah anugerahkan kepada kita sebuah masjid yang demikian megah, sebuah masjid yang demikian indah, sebuah masjid yang demikian nyaman. Semoga Allah membalas dan membangun masjid ini dengan membangunkan sebuah rumah di surga. Dan sungguh diterangkan oleh para ulama bahwasanya masjid itu satu tempat yang memiliki keistimewaan yang sangat lain. Apa bentuk keistimewaan masjid itu? Salah satunya diterangkan dalam riwayat Muslim, merupakan ahadul biladi ila Allah, merupakan negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian merupakan tempat beribadah wa iqamati syaair, merupakan tempat untuk beribadah kepada Allah. Demikian pula tempat untuk menegakkan syiar-syiar agama. Demikian pula bukan hanya itu saja, bahkan diterangkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam kitabnya Tauhidul Ahkam, beliau menjelaskan istimewanya masjid adalah al-jami'atul ilmiyah, merupakan markas ilmu yang keluar darinya muslimin merupakan fondasi kehidupan seorang muslim. Kenapa dikatakan muslim sebagai fondasi kehidupan seorang muslim? Karena seorang muslim itu hidupnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya peribadatan dia kepada Allah tidak lepas daripada masjid yang merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang saya hormati, maka bagaimana sikap ketika seorang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala tempat ibadah yang megah, yang nyaman, yang indah, maka dia memiliki kewajiban. Kewajiban yang pertama, hendaknya menjadikan masjid itu sebagai rumah dia. Sebagaimana ini Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan al-masjidu baitul kulisaki. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aym, yang sanadnya dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-masjidu baitul kulli mu'min. Masjid itu merupakan rumah setiap orang yang bertakwa. Masjid itu merupakan rumah setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan janji, wa taqaballahu liman kana al-masjidu baita bi ruhi wa rahmati wal jawazi al-tirah ila ismillah ila jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaminan yang Allah berikan kepada mereka yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, Allah Subhanahu wa taala menjamin orang tersebut mendapatkan ruh. Apa namanya mendapatkan ruh? Maknanya mendapatkan ruh itu orang tersebut akan disinari dengan hidayah, akan senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan jamin diberikan kepadanya rahmat. Kemudian Allah akan jamin dimudahkan baginya melalui sirat, sehingga dengan mudah melewati sirat ini akan mudah mendapatkan ridho Allah yang berakhir ke dalam surga. Ini tanda sebetulnya seorang diberikan kenikmatan memiliki masjid yang megah, maka hendaknya menjadikan masjid tersebut sebagai rumah dirinya, sebagaimana yang diterangkan oleh hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, tanda sebetulnya seorang ketika diberikan masjid yang megah, yang nyaman, yang indah, maka hendaknya hati dia senantiasa terikat dengan masjid tersebut. Sudah sering kita dengar satu hadis yang diriwayatkan oleh Muttafaqun Alaih, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sabaratun yudhihumullahu fi dini yawma la qila ila dilu. Kata Nabi, ada tujuh golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan menaungi di bawah arsy-Nya di hari yang tidak ada naungan kecuali arsy Allah. Lalu disebutkan di antara salah satu dari tujuh golongan itu, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya itu senantiasa terikat dengan masjid. Ketika dia keluar dari masjid, maka dia pun berkeinginan untuk kembali ke masjid untuk melaksanakan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap yang kedua, kewajiban semua kita hendaknya menjadikan hati kita itu terikat dengan masjid. Kemudian yang ketiga, yang merupakan kewajiban kita setelah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rumah yang megah, rumah yang nyaman, maka dia dituntut untuk memakmurkannya. Dan ini merupakan sifat orang yang beriman. Kalau diri kita mengikrarkan diri sebagai seorang mukmin, maka makmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di surat At-Taubah ayat yang 18. Kata Allah, "Innama ya'muru masjidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha ila Allah fa'adza ulaika yakunu minal muhtadin." Kata Allah Subhanahu wa taala, hanya saja yang memakmurkan masjid. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala datangkan dengan harfu, didatangkan dengan hanya, didatangkan dengan lafaz innama. Hanya saja yang memakmurkan masjid Allah itu adalah mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Yang mereka mau mendirikan salat, kemudian mereka mau menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa azraa ulaika ayyatuna minal muttaqin. Orang yang seperti ini pasti, karena azab itu kalau datang dari Allah Subhanahu wa taala maknanya pasti. Maka pasti orang yang seperti ini digolongkan sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayah. Saudara yang saya hormati, ini tiga sikap sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dianugerahi kenikmatan memiliki masjid yang megah, yang nyaman, maka jadikan masjid sebagai rumah kita. Maka hendaknya hati senantiasa bergantung dengan masjid, kemudian hendaknya masjid tersebut itu dengan dua perkara. Perkara yang pertama, iman waktu bunyai memakmurkan pembangunannya, memakmurkan perawatan tujuh tersebut. Maka setiap kita kalau mengaku sebagai orang yang beriman, maka kita diperintahkan untuk memakmurkan masjid dari sisi fisiknya. Kita jaga supaya kemegahan itu terus ada. Kita jaga supaya masjid itu tempat yang nyaman untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Orang yang seperti ini digolongkan sebagai orang yang yakmurul masjid Allah, memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian yang keduanya, termasuk memakmurkan masjid, dan ini perkara yang paling penting diterangkan oleh beliau, adalah imam bizikri bismillah, memakmurkannya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Taala. Seperti yang termaktub di surat An-Nur ayat yang 36. Ketika Allah mengatakan fi buyutin adinallahu al-turfa'a wa yukar fiyasmu yusabbihu lahu fiha fil hudwi wal ashar. Kata Allah Subhanahu wa Taala, di rumah-rumah. Ditafsirkan oleh para ulama, kalimat rumah dalam ayat ini dimaksudkan adalah rumah Allah Subhanahu wa Taala. Di masjid-masjid Allah, adinallahu. Apa maksudnya adinallahu? Allah memerintahkan, Allah mewasiatkan untuk ditinggikan, disebut padanya nama Allah, bertasbih padanya di waktu pagi dan petang. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita kenikmatan berupa masjid hendaknya kita makmurkan, bukan hanya seorang senang membangun dari sisi fisik, tapi dia pun dituntut memakmurkan masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Diterangkan oleh para ulama tafsir, bentuk memakmurkan dengan menyebut nama Allah itu salah satunya dipakai untuk mengerjakan sholat. Salah satunya dipakai untuk mengerjakan sholat. Kemudian dipakai untuk qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Kemudian dipakai untuk tasbih, tahlil dan selainnya, min anwa'i dzikir, dari segala jenis bentuk dzikir. Kemudian dimakmurkannya at-ta'allumul ilmi. Ta'allumul ilmi dipakai untuk mempelajari ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Kemudian dipakai untuk munakal, dipakai untuk ikhtikaf, dan selain dari itu dari amal-amal kesehatan. Seseorang dituntut untuk memakmurkan masjid Allah dengan dua perkara tersebut, menjaga kenyamanan dari sisi fisik, kemudian memanfaatkannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan kepada kita taufik sehingga diri kita digolongkan sebagai seorang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Digolongkan sebagai orang yang senantiasa memakmurkan masjid, lebih khusus menjadikan rumah Allah sebagai perkara untuk melaksanakan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min dzalika. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Dikesempatan khutbah yang pertama kita telah sampaikan keistimewaan masjid. Kita telah sampaikan sikap yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin adalah dengan menjadikan masjid sebagai rumah dia, hatinya senantiasa terikat dengannya. Kemudian juga dituntut untuk memakmurkannya dengan amal-amal ketaatan. Kemudian pada kesempatan khutbah yang kedua, kita akan ingatkan satu ayat Allah Subhanahu wa Taala di surah Al-Jin ayat 18, ketika Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahad. Kata Allah Subhanahu wa Taala, sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah Subhanahu wa Taala. Perhatikan, di dalam ayat ini Allah mengatakan sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Maka jangan kamu seru bersama Allah seorang. Saudara-saudara sekalian, asal oleh Fauzan, ketika beliau memberikan penjelasan dari ayat ini, beliau katakan, ketika Allah katakan masjid itu kepunyaan Allah, yajib an takuna hadhi masajidu mawaqitan li ibadatillah wahdah. Maka wajib menghindarkan menjadi ibadah segala bentuk kemaksiatan dan kemungkaran. Apa bentuk kemaksiatan yang hendaknya kita jauhkan dari diri kita? Di antaranya, hindarkan menjadi kita ini dari perkara kesyirikan. Sekali lagi, antara masalah dari Allah, masjid itu punya Allah. Bagaimana mungkin seorang yang tinggal di rumah Allah, sementara dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka, hindarkan menjadi dari kesyirikan. Atau hindarkan masjid itu dari parah kesyirikan. Diterangkan oleh Rasulullah Fauzan, misalnya menjadikan kuburan sebagai masjid. Kita harus ingat ketika junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa hari sebelum beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhir hayat beliau beliau mengatakan laknatullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu quburan yahi masajid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menimpa orang Yahudi dan orang Nasara. Kenapa orang Yahudi dan orang Nasara mendapatkan laknat? Kata Nabi, ketika mereka jadikan kubur para nabi itu sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini satu perkara yang mungkar. Hendaknya kita hindarkan kuburan dibangun pada itu. Kemudian masuk pada itu. Dilarang seorang itu untuk mengubur pada orang mati setelah dibangun padanya begitu. Ketika masjid sudah tegak berdiri, maka jangan kubur seorang di dalamnya. Saudara yang terhormat, lalu bagaimana sikap? Kalau misalnya masjid kita ini ada kuburan, dinasihatkan oleh para ulama dirinya, mana yang lebih dulu? Kalau misalnya yang lebih dulu bangunan masjid, maka kuburannya dipindah ke pekuburan kaum muslimin. Tapi sekiranya yang lebih dahulu itu adalah kuburannya, maka masjidnya itu dihancurkan, kemudian dibangun di tempat yang lain. Ini diantara bentuk kewajiban kita, masjid itu punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian kita dituntut untuk menghindarkan masjid kita dari segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk perkara yang itu merupakan sarana kepada kesyirikan. Kemudian yang kedua, dikatakan oleh beliau, termasuk kewajiban kita setelah mengetahui bahwasanya masjid itu punya Allah, maka kita memiliki kewajiban untuk menjauhkan masjid kita dari segala bentuk bid'ah dan sholat. Saudara yang terhormat, baik bid'ah itu dalam masalah ibadah, misalnya diadakan di dalam masjid itu acara-acara yang tidak beruntungan dari Rasulullah SAW, hindarkan. Sekali lagi, masjid itu lillah punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhkan dari segala bentuk bid'ah dan sholat. Kemudian pula jauhkan misalnya dari segala bentuk zikir yang zikirnya itu ghairu makruh, tidak ada syariat Rasulullah SAW. Hindarkan dari segala bentuk sholawat yang sholawat-sholawat itu sama sekali tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Dan tidak hanya saja, setiap kita memiliki kewajiban, karena sekali lagi wa'anal nasajidillah, masjid punya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pun punya kewajiban. Dan sampai masjid yang merupakan milik Allah Subhanahu wa ta'ala, di situ diajarkan ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Semua kita memiliki kewajiban. Kalau misalnya ada seorang yang berpisah dari rumah Allah, sementara pemikiran mereka tidak sesuai dengan Al-Quran dan yang dimaksudkan oleh Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dan juga yang dimaksudkan oleh hadis Nabi, maka setiap kita memiliki tanggung jawab untuk menghindarkan saja dari perkara yang demikian. Karena kerusakan pengajian yang seperti itu dibandingkan dengan amalan bid'ah, itu lebih keras kerusakan yang ditimbulkan oleh pengajian yang di situ tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tidak hanya saja, maka setiap kita ketika rumah Allah ini ada perpustakaan, hindarkan buku-buku yang tidak ilmiah, hindarkan buku-buku yang di situ tidak sesuai dengan pemahaman Al-Quran Sunnah, tidak sesuai dengan syariat. Sekali lagi, masjid itu merupakan punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang kedua, kewajiban. Kemudian perkara yang ketiganya, setiap kita memiliki tanggung jawab untuk menjauhkan masjid kita dari tempat kemaksiatan. Misalnya ada istilah di dalamnya laki perempuan campur baur. Misalnya ada musik. Betapa banyak dari kalangan masjid kaum muslimin sebelum ada padanya taklim, sebelum ada padanya pengajian, disetel terlebih dahulu musik. Ketahuilah hal yang seperti itu merupakan perkara kemaksiatan. Kemudian pula ada gambar-gambar. Kemudian ada sebagian itu hendaknya tinggalkan karena itu merupakan kemaksiatan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang terakhir kewajiban kita, kalau masjid itu punya Allah, maka kita tuntut menjauhkan segala perkara yang bisa mengganggu kekhususan ibadah. Segala perkara yang mengganggu kekhususan ibadah, maka hendaknya kita jauhkan. Segala perkara yang bisa membawa kepada kenyamanan ibadah, maka hendaknya kita lakukan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan diri kita digolongkan sebagai orang yang menjadikan masjid sebagai rumah, digolongkan sebagai orang yang hatinya terikat dengan masjid, dijadikan sebagai orang yang senantiasa memanfaatkan masjid, karena mereka lah kelak yang akan mendapatkan sa'adah di dunia wal akhirah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat al ahya'in wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wah. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighar. اللهم إنا نسألك العلم النافع والرزق الطيب والمال المتقبل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.